Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qulhiddina azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk bisa hadir dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, majlis ilmu pada malam hari ini kita mengadakannya di rumah ini, di tempat ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya rabbal alamin. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran fikih muyassar masih pada kitabun nikah. Kita masuk pada masalah yang ke-4 tentang kitabut talaq. Permasalahan tolak, yaitu pembagian tolak terbagi menjadi 2, cerai ataupun talak itu terbagi menjadi 2. Sebelumnya sampai mana? 8 betul berarti. Nah, tolak itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tolakus sunnah, tolak sunnah. Dan yang kedua at-tolakul bid'i, talak yang bid'ah. Yang dimaksud dengan tolak sunnah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah at-talaqul ladzi adzina fihi syari', talak ataupun cerai yang diizinkan oleh pembuat syariat. Wa huwal waqi'u tabaqan li ta'alimis syari'atil islamiyah. Dan talak ini jatuh sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Sehingga yang dimaksud dengan tolakus sunnah bukan tolak yang hukumnya sunnah, hati-hati. Tapi tolak yang sesuai dengan syariat. Tolak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan maksudnya tolak yang hukumnya sunnah, hati-hati. Nah, tolak yang sunnah ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah itu terjadi dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama dari sisi jumlahnya, adadut talak, jumlah talak. Dan yang kedua, halu iqaihi, keadaan ketika dijatuhkan talak tersebut. Maka kata penulis, fas sunnah, maka yang sunnah, yani yang sesuai dengan syariat, idza tarra zawju ila talak, jika seorang suami terpaksa mentalak. Ini menunjukkan lafaz penulis ini, idza tarra zawju ila talak, jika suami terpaksa mentalak. Ini menunjukkan yang terbaik, yang afdol itu bukan tolak, tetapi apa? Imsak. Tetap apa? Sepasang suami istri itu sebagai suami istri, jangan terjadi cerai. Cerai itu sudah bahasa kita mungkin pilihan terakhir. Maka bahasa penulis idza tarra, kalau sudah sangat terpaksa. Nah, sangat terpaksa. Maka an yutalliqa talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Dia mentalak istrinya dengan satu kali talak di masa suci yang dia tidak menjimainya. Saya ulangi. Maka yang sunnah, ya maksudnya yang sesuai dengan syariat, jika seandainya seorang suami terpaksa mencerai istrinya, maka gampangnya dia menceraikannya itu di masa ketika perempuan itu suci yang dia tidak menjimainya. Berarti apa? Sebaliknya, kalau perempuan lagi di masa suci kemudian digauli, maka tidak boleh dicerai. Saya ulangi. Kalau perempuan di masa suci kemudian digauli kemudian dicerai, itu enggak boleh. Nanti yang masuk pada talak yang tidak sesuai dengan syariat. Wa yatrukaha fala yatba'ha talaqan akhar hatta tanqadhiya iddatuha. Dan dia membiarkan talaknya tersebut tidak diikuti dengan talak yang berikutnya. Tidak diikuti dengan talak yang berikutnya sampai selesai masa iddahnya. Maknanya, tadi dia dimentalak istrinya itu di masa suci yang dia tidak menjimainya. Dan masih dalam talak tersebut, tidak boleh dia mengikutinya dengan talak yang lain selama masih dalam masa iddah tersebut. Maknanya nanti tidak diperbolehkan seorang itu mentalak istrinya langsung 3. Ini lawannya yang enggak boleh nanti apa? Tidak diperbolehkan seorang mentalak istrinya langsung 3 dalam satu majelis atau berbeda majelis cuma dalam satu apa? Masa suci tadi. Paham enggak? Dalam satu majelis dia langsung mentalak istrinya 3 kali di situ, atau beda majelis cuma masih pada masa suci yang tadi. Masih masa satu iddah. Paham maksudnya enggak? Dalam masa satu iddah tadi. Maksudnya hari ini ya masa iddah, atau besok diceraikan lagi. Walaupun beda majelis cuma masih yang tadi iddahnya. Paham enggak? Enggak diperbolehkan. Jangan mengatakan saya enggak langsung. Nah, hari ini, kemudian besok, yang kedua, yang kebesok 3. Lah, enggak boleh. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi, dan dia membiarkannya, yakni membiarkan talak satu tadi tidak mengikutinya dengan talak yang berikutnya yang lain sampai selesai masa iddahnya. Naam. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika kalian mencerai istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang mereka siap menghadapi masa iddah. Yakni pada waktu yang mereka yasra'na fihi fi istiqbalil iddah wa huwa tuhur, yaitu apa? Ketika suci. Ini menunjukkan lawannya nanti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bukan talak yang sunnah, adalah mentalak istri ketika sedang haid ataupun sedang nifas. Izamanul haid la yuhsabu minal iddah, dikarenakan waktu haid itu tidak dianggap sebagai iddah. Naam. Qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadhil ayah, berkata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan juga jamaah yang lainnya, beberapa orang yang lainnya, bahwasanya at-tuhru min ghairi jima'. Yang dimaksud dengan ayat ini yakni fatallikuhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka siap menghadapi masa iddah, yaitu masa suci yang dia tidak dijima'i. Masa suci yang dia tidak dijima'i. Paham ya? Masa suci yang tidak dijima'i. Saya enggak paham. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum tolak sunnah ini, hukum tolak sunnah, ajma'al ulama ala anna tolak sunnah waqi'. Para ulama sepakat bahwasanya tolak yang sunnah ini jatuh. Jatuh. Ini terjadi. Ini tentang tolak sunnah, tolak yang sesuai dengan syariat. Al-mas'alatul khamisah, at-tolakul bid'i wa hukmuhu. Tolak yang bid'ah dan hukumnya. Yang dimaksud dengan tolak bid'ah adalah at-talaqul ladzi yuqi'uhu ar-rajul 'ala al-wajhi al-muharram alladzi naha 'anhu asy-syari'. Tolak yang bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara yang haram, yang dilarang oleh pembuat syariat. Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara yang haram, yang dilarang oleh pembuat syariat. Nah, wa yakunu bi ahadi amrayn, dan ini terjadi dengan dua perkara juga. Dia bid'ah, dia enggak sesuai dengan syariat, ditinjau dari dua juga, yaitu dari sisi jumlah talaknya dan dari sisi keadaan ketika dijatuhkan talak. Halu iqa'ihi, keadaan ketika jatuh talak. Maka fa in tallaqaha thalasan bi lafdhin wahid, maka jika dia mentalak istrinya tiga kali dalam satu lafaz, au mutafarriqatin fi tuhrin wahid, atau berbeda-beda atau apa, terpisah-pisah tapi masih pada masa satu kali suci, masih pada waktu satu kali suci. Ini namanya apa? Bid'ah, enggak sesuai dengan syariat dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah talaknya. Kalau dia mentalak langsung di 3. 6 dengan satu lafaz, atau terpisah-pisah cuma masih pada masa suci, ya, satu kali suci. Satu kali suci. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Aw tallaqaha wa hiya haidun aw nufasa, atau dia mentalaknya ketika istrinya sedang haid atau sedang nifas. Dia sedang haid atau sedang nifas. Ini bid'ah dari sisi keadaannya. Dari sisi jumlah tadi langsung 3 dengan satu lafaz, atau terpisah-pisah cuma fituhrin wahidin, dalam satu kali suci. Atau dari sisi keadaan adalah ketika dia haid ataupun nifas. Au tallaqaha fi tuhrin jama'aha fihi, atau yang berikutnya yang termasuk talak bid'ah dari sisi keadaan ketika mencerai adalah apa? Sang suami mencerai istrinya pada masa suci yang dia menjimainya. Itu juga enggak boleh. Walam yatabayyan hamluha. Dalam keadaan apa? Belum jelas hamilnya istrinya. Dalam keadaan apa? Belum jelas hamilnya. Maknanya berarti mentalak seorang wanita sedang hamil boleh. Maka dikatakan apa? Dia menceraikannya pada masa suci yang dia menjimainya. Walam yatabayyan hamluha. Dalam keadaan belum jelas hamilnya. Enggak tahu hamil apa enggak. Maka hukum asalnya tidak boleh dia mencerai pada masa suci yang dia menggauli istrinya. Kecuali kalau dia hamil. Karena kondisinya apa? Mentalak ketika lagi hamil itu boleh. Fa inna hadza talakun bid'iyyun muharram. Maka sesungguhnya ini adalah talak yang bid'ah dan yang diharamkan. Manhiyun anhu syar'an, pembuat syariat itu melarang darinya atau syariat ini melarang darinya. Wa fa'iluhu athim, dan pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa ketika dia melakukan ini. Cuma ikhrafidin a'azani Allah wa iyyakum, dari sisi jatuh atau tidaknya itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Saya ulangi, talak sunnah itu jatuh. Sementara talak bid'ah ini itu diharamkan secara syar'i dan pelakunya berdosa. Cuma jatuh atau tidaknya itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Bisa dipahami penjelasannya? Nah, maka kata beliau, kita baca yang dalam kitab ini, fattalakul bid'i fil adad yuharrimuha alaihi hatta tankiha zawjan ghairah. Maka talak yang bid'ah dari sisi jumlah, menyebabkan istrinya haram bagi dia sampai dia menikah dengan suami yang lain. Talak bid'ah yang dari sisi jumlah itu menyebabkan istrinya haram bagi dia sampai dia menikah dengan suami yang lain, laki-laki yang lain. Maka kalau yang disebutkan oleh penulis kitab ini, jatuh apa enggak jatuh? Ya, jatuh. Nah, dari sisi jatuhnya aja, jatuh, kena. Liqaulihi ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, yakni tsalitsah. Maka jika dia mentalak istrinya, maka enggak halal bagi dia setelah itu sampai dia menikah dengan suami yang lain, yakni talak yang ketiga. Sekali lagi ini fihi khilaf ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lainnya mengatakan itu tetap jatuhnya satu. Saya ulangi, pendapat yang lain mengatakan enggak jatuh, walaupun dia mengatakan tiga, tetap jatuhnya satu. Saya paham ya, supaya enggak salah pemahaman, bahwasanya yang lainnya berpendapat apa? Tidak jatuh langsung tiga, tapi satu, walaupun dia ngomongnya tiga, karena ini enggak diperbolehkan. Misalnya dia mengatakan mentalak istrinya dalam satu lapat, langsung talak tiga. Penulis kitab ini mengatakan jatuh, sudah langsung tiga. Tapi pendapat yang lain mengatakan apa? Tidak, jatuh. Yang jatuh cuma satu. Semoga difahami. Wa talakul bid'i fil waqti, maka dan tolak yang bid'ah dari sisi waktu, yustahabbu lahu muraja'atuha minhu. Tolak yang bid'ah dari sisi waktu disunnahkan untuk merujuknya. Tolak yang bid'ah dari sisi waktu, ini waktu perempuannya tadi, nah lagi haid atau tidak maksudnya, atau lagi masa suci yang digauli atau tidak. Nah, kalau jatuh atau kalau mentalak dengan talak yang bid'ah dari sisi ini, maka disunnahkan untuk merujuknya. Naam. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haid. Bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid istrinya. Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha. Maka Nabi pun memerintahkan dia untuk merujuknya. Untuk merujuknya. Wa idza raja'aha wajaba 'alaihi imsakuha hatta tadhhur. Dan jika dia merujuknya, wajib bagi dia menahannya sampai dia suci. Dan jika dia merujuknya, wajib bagi dia menahannya sampai dia suci. In syaa'a talaqaha tsumma in syaa'a talaqaha, kemudian ketika telah suci, silakan dia mentalaknya. Wa in syaa'a amsakaha, dan jika dia menginginkan, maka silahkan dia menahannya. Maknanya, misal seorang mentalak istrinya ketika sedang haid atau nifas, maka diperintahkan untuk merujuknya, dan harus dia tahan sampai selesai haidnya atau nifasnya. Nah, selesai haid ataupun nifas, baru dia mau menahannya atau menceraikannya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum talakil bid'ah, insyaallah selesaikan malam ini. Hukum talak bid'ah. Yuhramu 'ala az-zawji an yutalliqa talaqan bid'iyyan. Diharamkan bagi suami untuk mentalak dengan talak bid'ah. Sawa'un fil 'adad awil waqti, sama saja bid'ah dari sisi jumlah atau bid'ah dari sisi waktu, kondisi istrinya. Keadaan istrinya. Bentuknya tadi di atas. Yang dari sisi jumlah apa? Mentolak langsung tiga dalam satu lafaz. Atau berbeda keadaan ataupun waktu, cuma masih dalam satu suci tadi. Atau mentalak ketika haid ataupun nifas, atau mentalak ketika suci yang dia menjimainya dalam keadaan belum jelas hamilnya. Itu talak yang bid'ah bentuk-bentuknya. Maka diharamkan bagi suami melakukannya pada jumlah ataupun kondisi keadaan atau waktu di atas. Liqaulihi ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tolak itu yang boleh rujuk ada dua. Bisa jadi dia menahannya dengan ma'ruf atau mencerainya dengan ihsan. Nah, mencerai pada keadaan dan kondisi di atas itu tidak ihsan. Ini maksud dari si ayat ini. Allah mengatakan silahkan dia tahan dengan cara yang baik atau dia cerai dengan cara yang baik. Nah, mencerai dengan keadaan di atas atau kondisi di atas itu bukanlah mencerai dengan keadaan baik. Nah, misal mencerai ketika haid, itu kondisi yang enggak baik. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang dia sedang enggak bisa menggauli istrinya. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna ay tahiratin min ghairi jima', yakni sebagaimana telah disebutkan suci yang tidak ada jima' padanya. Wa li'anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamma tallaqa zawjatahu wa hiya haid amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha. Naam, tatkala Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid, Rasulullah memerintahkan untuk merujuknya. Nah, kemudian berikutnya kata penulis di sini, wa yaqa'u talaqul bid'i kas-sunni. Talak bid'ah ini jatuh sebagaimana talak sunnah. talak yang bid'ah ini itu jatuh menurut penulis di sini sebagaimana talak yang sunnah. Walaupun diharamkan melakukannya, dilakukan oleh suami enggak boleh, diharamkan, pelakunya berdosa, dilarang oleh syariat, tapi dari sisi jatuh atau tidaknya ini jatuh. Kenapa? Alasan penulis, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ibna Umar bi muraja'ati zaujatihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Merujuk istrinya. Wala yakun wala takunu ar-raj'ah illa ba'da wuqu'it talak. Dan yang namanya rujuk, kata penulis, tidak akan terjadi kecuali setelah jatuh talak. Naam. Wa hina idzin tuhsabu hadhihi at-tathliqah min talaqiha. Dan ketika itu dianggaplah pentalakan ini termasuk talak terhadap wanita tersebut, yakni talaknya dianggap. Maksudnya ketika Ibnu Umar diperintah untuk merujuk istrinya, itu berarti talaknya jatuh. Enggak ada rujuk kalau enggak ada talak, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Jadi sisi jatuhnya itu, kalau dia enggak jatuh, enggak diperintahkan untuk rujuk, tapi Rasul tinggal mengatakan enggak boleh, enggak sah misalnya talak seperti itu. Tapi diperintahkan untuk rujuk, dan talak yang tadi itu yang diperintahkan untuk rujuk sudah dihitung talak sah. Talak satu. Sudah dihitung talak sah satu. Saya ulangi. Fihi khilaf. Penjelasan dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jatuh atau tidak. Sebagian mengatakan tidak jatuh talak bid'ah ini. Karena dia terjadi dalam keadaan dilarang oleh syariat. Misalnya mentalak istrinya sedang haid. Enggak jatuh. Enggak terhitung. Saya dipahami ya, tidak terhitung sebagai talak. Dia harus merujuknya dan enggak terhitung sebagai talak. Itu pendapat yang kedua. Yang pertama tadi yang dikuatkan oleh penulis di sini jatuh, tapi dia harus merujuknya karena itu talak yang enggak boleh, harus merujuknya dan talak yang tadi telah terjadi sudah dihitung talak. Bisa dipahami ya? Nah, semoga dipahami. Ini terjadi khilaf padanya, yang lainnya mengatakan tidak jatuh talak. Ini tentunya bagi orang-orang yang mau, yang berkomitmen untuk mengamalkan syariat. Kalau orang zaman sekarang ya rata-rata enggak urusan mau lagi haid, mau ada apa, kalau lagi apa? Tak marah-marah, lagi tengkar, tinggalkan saja, cerai, enggak urusan ini. Ini Ibnu Umar, masya Allah, beliau apa? Kan biasanya kan orang mencerai itu biasanya ya, itu kan lagi marah atau enggak suh, ada perkara yang enggak suka, disuruh rujuk sama Rasulullah SAW, tunduk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tunduk karena itu perintah Rasulullah SAW, itulah yang sesuai dengan syariat, bukan mengandalkan perasaan, enggak mau, saya sudah terlanjur benci. Nah, enggak demikian ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka apa yang ada pada mereka dikalahkan dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan hawa di atas kalamnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah mencerai diperintahkan rujuk oleh Rasulullah SAW, maka dia pun rujuk. Ini khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang al-mas'alatus sadisah ar-raja'ah. Permasalahan yang keenam adalah rujuk. Rujuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah maknanya adalah i'adatu zaujatihi al-mutallaqah talaqan ghayra ba'in ila ma kanat alaihi qabla at-talaq biduni 'aqdin. Secara syar'i rujuk adalah mengembalikan istri yang sudah ditalak yang bukan talak bain, yang bukan talak bain. Kepada keadaan sebelum dia mentalak. Seolahnya mengembalikan istri yang sudah ditalak dengan talak selain talak bain kepada keadaan sebelum ditalak biduni akdin, dengan tanpa akad. Dengan tanpa akad. Maksudnya biduni akdin berarti fil iddah, di dalam masa iddah. Saya ulangi, mengembalikan istri yang telah ditalak dengan talak yang bukan bain kepada keadaannya sebelum ditalak dengan tanpa akad. Bukan talak bain, baik talak bain sughra atau talak bain kubra. Saya ulangi, baik talak bain sughra atau talak bain kubra. Masih ingat talak bain sughra atau kubra? Masih ingat tak kira-kira? Jelaskan lagi tak? Hah? Kayaknya pernah ya? Talak bain sughra itu adalah misal seorang suami mencerai istrinya. Pertama, cerai pertama. Kan masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah, maka ketika dia kembali dalam masa iddah, itu namanya rujuk. Nah, ketika dia sudah keluar masa iddah, talak pertama padahal. Talak pertama, kemudian keluar masa iddahnya, maka setelah itu posisi wanita ini namanya sudah ditalak dengan talak bain sughra. Maknanya apa? Sang suami enggak boleh rujuk lagi kepada dia kecuali harus nikah baru. Sudah paham? Ini talak, bentuk gambaran talak bain sughra. Yaitu apa? Seorang yang ditalak satu atau talak dua, kemudian keluar masa iddah, maka dia masih boleh menikahinya dengan akad yang baru. Kalau rujuk kan kalau dalam masa iddah ini tidak pakai akad langsung. Paham enggak? Kalau dalam masa iddah satu, talak satu dan talak dua langsung rujuk, enggak pakai akad. Tapi kalau sudah keluar masa iddah harus akad baru, pernikahan baru harus ada saksi dan syarat-syarat pernikahan yang ada. Nah, kondisi wanita yang keluar dari masa iddah talak satu, talak dua itu namanya bain sughra. Kenapa? Karena suami tidak boleh rujuk kepada dia kecuali dengan nikah yang baru. Itu namanya talak bain sughra. Ingat? Adapun talak bain kubra adalah ketika wanita telah ditalak dengan talak tiga. Maka otomatis dia talak bain kubra yang tidak bisa suaminya rujuk sampai istrinya menikah dengan apa? Suami yang lain, kemudian apa? Berhubungan, kemudian dicerai, baru suami yang pertama bisa nikah lagi dengan dia. Bisa perbedaan talak bain sughra dengan talak bain kubra? Kalau sughra itu kan enggak ada syarat istrinya nikah lagi. Bisa dipaham ya? Dia langsung boleh menikahinya dengan tentunya mahar yang baru, semuanya baru. Kalau talak bain kubra itu setelah talak tiga, kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian saling berhubungan, kemudian cerai, baru nikah lagi dengan suami yang pertama. Ada hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, tentang bain kubra. Disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna imra'ata Rifa'ah al-Quradhi ja'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya istrinya Rifa'ah al-Quradhi, istrinya Rifa'ah Al-Quradhi datang menemui Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, inna Rifa'ah talaqani fabatta talaki, bahwasanya Rifa'ah itu telah mentalak aku, kemudian habis masa talakku, apa jatahnya habis, berarti apa talak bain kubro, sudah kubro, habis masanya. Naam. Bahwasanya Rifa'ah Al-Quradhi mentalak aku, kata istrinya, kemudian habis jatahnya. Sudah. Wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair Al-Quradhi. Dan sesungguhnya aku setelah itu menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Quradhi. Setelah dia mencerai aku, kan gak bisa lagi nikah lagi. Rujuk gak bisa. Aku menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair Al-Quradhi. Wa innama ma'ahu mithlul hudbah. Dan hanya saja, kata mantan istrinya Rifa'ah, aku bersama dia, bersama Abdurrahman ibn Zubair ini, seperti apa, hudbah. Allah alam apa hudbah, apa namanya, kayak rumbai, tau rumbai ya, rumbai pelepah kurma. Al-Muhim gak bisa hubungan suaminya nampaknya, Allah alam. Nah ya, semakna dengan itulah, gak bisa berhubungan nampaknya. Nah faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Mendengar laporan ini, kata Rasulullah, sepertinya kamu tuh ingin rujuk kepada Rifa'ah. Saya paham ya? Kamu tuh sepertinya laporan ini ingin rujuk kepada Rifa'ah. Kan sudah nikah. Kan sudah nikah lagi. Cuma qadarullah belum apa? Enggak bisa berhubungan. Naam, enggak apa ya, enggak bisa negak nampaknya, kayak rumbai. Rumbai itu lurus bertegak, rumbai. Naam, wallahu alam. Nah, itu yang ana pahami. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kayak apa, pelepah kurma kan condong enggak anu, itulah. La, maka Rasul mengatakan, hatta yaduqa usailataki wa taduki aisal usailatahu. Lah, kata Rasulullah, enggak boleh sampai dia, yakni suamimu yang baru, merasakan madumu dan engkau pun merasakan madunya. Semoga dipahami bahasa seperti ini, banyak bahasa kiasan. Tidak boleh, yakni sebelum apa, kamu berjima dengan suami yang baru. Tapi bahasanya apa? Sampai dia merasakan madumu dan engkau pun merasakan madunya. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, baik suami atau istri itu merasakan kenikmatan ketika melakukan hubungan, bukan sekedar suami. Maka oleh sebab itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara haknya istri adalah bukan hak nafkah saja, tapi hak untuk digauli. Nah, mereka sangat butuh dengan hal-hal tersebut. Kemudian dari ini pula, ini menunjukkan tadi apa, kalau sudah tolak bain kubro, tidak boleh menikah lagi sampai istrinya menikah dengan suami yang baru, kemudian berhubungan, kemudian cerai dengan cerai yang sahih. Nah, dari sini pula mungkin faedah yang lainnya yang tidak berkaitan dengan talak tadi, pelajaran juga bagi kita semuanya. Nah, untuk hati-hati ketika mau bercerai, mikir-mikir, jangan-jangan istri yang kedua atau bagi suami, atau istri jangan-jangan suami yang kedua enggak lebih baik daripada yang pertama. Ini menunjukkan apa? Dia mau balik lagi. Kayak sepertinya engkau mau balik lagi. Ini menunjukkan apa? Berarti menurut dia nampaknya apa? Yang pertama itu lebih baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka harus benar-benar perhitungan. Dipertimbangkan, tidak mesti yang kedua itu lebih baik. Bisa jadi yang kedua dalam artian gantinya itu lebih buruk, lebih jelek, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, atau lebih kurang dari yang pertama. Maka harus dipikirkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disyariatkan rujuk ini itu sesuai dengan Alkitab, Sunnah dan juga ijma. Karena banyak kejadian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang bercerai dengan istrinya, kemudian nikah lagi dengan wanita yang lain, ujung-ujungnya dia mau kembali kepada yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan ada juga yang baik mungkin ikhwan ataupun orang-orang awam yang dia menikah dengan suaminya bercerai, kemudian dia menikah dengan suami yang berikutnya juga bercerai. Ini menunjukkan apa? Belum tentu yang kedua lebih baik dari yang pertama. Dan juga hendaknya harus introspeksi di diri. Naam, al-muhim rujuk itu kembali sesuai dengan Alkitab, Sunnah dan ijma. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya pada masa iddah jika mereka menginginkan perbaikan. Naam. Begitu juga rujuk ini dalil dari sunnah tadi, hadisnya siapa? Ibnu Umar, jelas disyariatkan rujuk, hadisnya Ibnu Umar. Dan juga ijma' para ulama bahwasanya, kata penulis, wa ajma'al ulama ala anna man tallaqa duna tsalats fa inna lahu raj'ah fil iddah. Para ulama sepakat, barang siapa yang mencerai istrinya di bawah 3 kali, yakni talak 1 atau talak 2, maka dia memiliki hak untuk rujuk. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, al-hikmatu minha, hikmah dari disyariatkannya rujuk. Hikmah dari disyariatkannya apa? Rujuk. Al-hikmatu minar roja'ah, hikmah disyariatkannya rujuk adalah i'ta'uz zawjil fursah idza nadima ala iqa'it talaq. Hikmah dari disyariatkannya rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami jika dia menyesal telah menjatuhkan talak. Ya, kalau enggak ada rujuk kan nyesal pun enggak berguna. Bisa dipahami ya. Tapi kalau ada rujuk masih ada kesempatan untuk wa arada istinafal isyrah az-zawjiyah, dan dia pingin memulai hubungan yang baru dengan istrinya. Pingin sudah lupakanlah mungkin keributan-keributan yang lama, nyesal dia karena merasa mungkin kesepian enggak punya istri dan seterusnya. Dia bisa adanya rujuk dan memulai pergaulan kehidupan yang baru dengan istrinya. Maka fayajidul baba maftuhan amamah. Maka sang suami pun mendapati pintu terbuka di hadapannya. Masih ada kesempatan untuk apa? Memperbaiki keadaan. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla bi ibadihi wa lutfihi bihim. dan ini termasuk rahmat Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jal terhadap hamba-hambanya dan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya memberikan kesempatan untuk rujuk. Ini khonah bidin rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari rujuk. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya syurutuha, syarat-syarat rujuk. Yang pertama, syarat-syarat rujuk adalah talak tersebut kurang dari 3. Kalau dia seorang yang merdeka, talak tersebut itu kurang dari 3. Artinya talak 1 atau talak 2 yang masih punya kesempatan rujuk. Kalau dalam masa iddah namanya rujuk, kalau setelah masa iddah namanya nikah baru. 6. Kalau budak maka jatahnya 2. Kalau budak itu jatahnya cuma 2. Maknanya apa? Jatahnya cuma 1. Jumlah talaknya semuanya 2, yang rujuknya cuma 1. Itu kalau budak. Kalau merdeka jatah talaknya 3, yang boleh rujuk berapa? 2. 6. Maka jika sudah terjadi 3 kali talak, maka enggak halal lagi sang wanita tersebut bagi dia sampai wanita tersebut menikah dengan suami yang lain. Al-muhim, syarat yang pertama ini kesimpulannya apa? Talak tersebut kurang dari 3. Talak 1 ataupun talak 2. Itu yang masih bisa rujuk. Yang kedua, secara ringkas, Anda bacakan langsung artinya saja. Wanita yang ditalak itu sudah digauli. Wanita yang ditalak itu sudah digauli. Dikarenakan yang namanya rujuk itu adalah pada masa iddah. Dikarenakan yang namanya rujuk itu pada masa iddah. Sementara wanita yang belum digauli tidak punya masa iddah. Bisa dipaham ya? Saya ulangi. Dikarenakan yang namanya rujuk itu dalam masa iddah. Sementara wanita yang belum digauli itu enggak punya masa iddah. Sehingga apa? Tidak bisa dirujuk. Allah mengatakan dalam Al-Ahzab ayat yang ke-49, Allah mengatakan wahai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita mukminah kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menggaulinya, maka tidak ada bagi kalian atas mereka dari masa iddah. 6. Sehingga apa? Kalau mencerai istri belum digauli, maka enggak ada rujuk. Karena rujuk itu pada masa iddah. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Apa ada terjadi seperti ini? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin tidak? Ya mungkin saja. Nah, tidak perlu diceritakan. Yang ketiga, an yakuna talaku bi ghairi iwad, tolak tersebut dengan tanpa adanya ganti rugi. Nah, tolak tersebut dengan tanpa adanya ganti rugi, yakni dari pihak istri. Di annal iwad fit tolak ju'lun, dikarenakan dikarenakan iwad ganti dalam tolak itu kayak tebusan. Litaftadil mar'ah nafsaha minaz zauj, supaya wanita menebus dirinya dari suaminya. Maka kalau yang demikian tidak ada rujuk. Berarti apa? Bisa masuk hulu kemarin. kalau fulu itu kan enggak bisa rujuk, benar? Yang kemarin, fulu kemarin. Nah, langsung fasah, Pak, fasah. Nah, itu kalau pakai duit. Tolak itu enggak pakai duit, enggak pakai apa ganti apapun. Yang keempat, an yakunan nikahu sahihan. Nikahnya adalah nikah yang sahih. Maknanya ketika dia menikah itu nikahnya sahih. Kalau nikahnya nikah yang fasid, nikah yang rusak, yang enggak sah, maka tidak ada rujuk. Karena tidak ada tolak, enggak sah juga tolaknya karena nikahnya memang sudah enggak sah. Bisa dipaham? Rujuk, tolak itu cabang dari nikah. Bisa dipaham ya? Adanya rujuk ada karena adanya tolak. Adanya tolak karena adanya pernikahan. Nah, nikahnya enggak sah, maka ya sudah tolaknya semuanya enggak sah. Sehingga yang rujuk itu pada nikah yang sahih. Yang kelima, an takuna raja'ah fil iddah. Rujuk itu dilakukan pada masa iddah. Rujuk itu dilakukan pada masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, maka harus nikah baru. Nikah baru, kemudian mahar baru, kemudian saksinya juga demikian, wali dan seterusnya. Yang keenam, yang terakhir, antakuna raja'ah munjazah fala tasihhu mu'allaqah. Rujuk itu benar-benar dilakukan. Maka tidak sah rujuk menggantung. Nah, contohnya kaqaulihi idza hasala kadza faqad raja'tuki. Misalnya apa dia mengatakan kalau terjadi begitu demikian maka sungguh aku telah merujukmu. Itu namanya tolak yang rujuk yang menggantung. Misalnya kalau turun hujan berarti saya rujuk kepadamu. Nah, itu namanya talak rujuk menggantung enggak boleh. Harus benar-benar dilakukan rujuk, ya sudah rujuk. Kemudian yang berikutnya, bima tahsulur raja'ah. Dengan apa terjadinya rujuk? Dengan apa seorang dikatakan dia telah merujuk istrinya? Maka ada dua keadaan, ada dua perkara. Yang pertama, tahsulur raja'ah bil lafad. Rujuk itu terjadi denganlah lafad. Rujuk itu terjadi denganlah lafad. Kaqaulihi raja'tu imra'ati. Seperti dia mengatakan, saya merujuk istriku. Atau lafad yang kedua, waradattuha au a'adtuha. Aku mengembalikan istriku. Atau wa amsaktuha, aku menahannya. Wa rajjatuha, dan aku sama mengambilnya kembali, menahannya kembali, dan yang semisalnya. Ini rujuk dengan ucapan. Atau yang kedua, rujuk dengan perbuatan. Tahsulu biwat'iz zauja idza nawa bidzalika raja'ataha. Naam. Terjadi dengan apa? Dia menjimai istrinya. Jika dia meniatkan dengan hal tersebut rujuk. Naam. Berarti ada khilaf di sini. Kalau enggak meniat rujuk, ya enggak rujuk. Jadi enggak tergambar. Mana jima kok enggak rujuk gimana? Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi kalau di kita ini, di Indonesia ini nampaknya dengan perbuatan atau dengan lafaz? Hah? Rujuknya? Ya. Hah? Masa perbuatan? Kan kalau di kita ini kan kalau ana cerita di kita ya. Kira-kira kalau orang cerai itu serumah apa enggak? Hah? Bisa kalau kita. Kalau syariatnya enggak boleh bisa dari rumah. Bisa dipaham ya? Ya kalau terpisah rumah kok tahu-tahu nyelonong, kira-kira gimana? Ya mesti kalau di Indonesia tuh gimana, saya mau kembali, mau rujuk dan seterusnya, minta perantara ini, coba omongin ini. Kan gitu biasanya. Masuk langsung tahu-tahu anu seperti itu. Ini kada rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Indonesia nampaknya apa? Ngomong dulu, langsung enggak ngomong-ngomong. Kalau secara syar'i ini mungkin ya. Karena memang secara syar'i istri tidak boleh berpisah, tidak boleh mengusir, mengeluarkan istrinya, tetap serumah. Nah, kan datang di bawah ini tetap serumah. Kalau talak rojai itu tetap serumah, tetap ngasih nafkah, tetap ngasih ini dan itu dan seterusnya. Al-muhim, rujuk itu bisa dengan lafaz, itu jelas, bisa dengan apa? Perbuatan. Ini ada disebutkan empat pendapat tadi. Ada yang mengatakan harus dengan jima baru tercapai rujuk. Ada yang mengatakan cukup dengan mencium, meraba dan yang semisalnya. Cuma itu kan apa? Kalau di Indonesia itu enggak tergambar kecuali ngomong dulu. Ngomong dulu. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang pembahasan yang terakhir, min ahkamit talaqir raja'i, di antara hukum-hukum seputar talak raja'i. Talak yang masih ada boleh rujuk padanya. Yang pertama, al-mutallaqatu talaqan raj'iyan zaujatan madamat fil iddah. Ini penting, poin nomor satu ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang kurang agamanya ataupun tidak memperhatikan permasalahan syariat ini. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i, wanita yang ditalak dengan talak raj'i statusnya masih sebagai istri selama masih dalam masa iddah. Seorang wanita yang ditalak dengan talak raj'i, talak 1 dan 2, 1 ataupun 2, masih statusnya seorang istri selama masih dalam masa iddah. Kata penulis, laha ma lizzawjati min nafaqatin wa kiswatin wa maskanin. Wanita tersebut masih berhak apa yang berhak padanya seorang istri, berupa nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal. Ini enggak diperhatikan tentunya orang zaman sekarang. Kalau sudah dia marah, benci, biasanya apa? Enggak diurusin nafkahnya. Sahih? Benar kan? Bisa makan dewe, terserah makan. Makan sendiri, makan di luar dia. Istrinya terserah. Anak-anaknya. Itu biasa, biasanya. Nah, dalam syariat ini harus dia walaupun telah mencerai istrinya satu ataupun dua memberi nafkah, memberi pakaian dan memberi tempat tinggal. Masih punya hak dikasih tempat tinggal. Kenapa? Dia masih istrimu. Wa 'alaiha ma 'alaihinna min luzumil maskan. Dan wanita tersebut masih punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Wanita tersebut masih berkewajiban untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Kalau itu rumah suaminya, kalau rumahnya dia sendiri ya tambah lagi tentunya. Artinya apa? Enggak bisa. Tidak bisa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sekali lagi enggak tergambar di kebanyakan orang-orang awam. Pisah kok, cerai kok masih serumah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini tetap dia, tetap di rumahnya. Walaha an tatazayyana lahu, dan dia harus berhias untuk suaminya. Tetap berhias walaupun dicerai, berupaya untuk berhias diri di hadapan suaminya. Kan supaya apa? Memang harapannya masih rujuk. Nenda udah cerai mulai berhias di hadapan orang lain. Biasanya, nah, udah mulai dicerai, udah ini mulai dia berdandan keluar untuk orang lain. Padahal apa? Ketika masih dalam masa iddah, dia berhiasnya untuk siapa? Suaminya masih. Masih suami istri mereka. Ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa syariat Islam ini. Ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan menunjukkan sekali lagi, dengan aturan-aturan seperti ini, berarti kan memang yang dikehendaki, yang afdol itu adalah apa? Tetap bertahan. Iya kan? Tetap bertahan. Ini semuanya mengarahkan untuk tetap bertahan. Aturan-aturan ini. Ikhrafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa yakhlu biha wa yata'uha. Dan dia masih boleh berkhulwat dengan istrinya dan menggaulinya. Wa yarithu kullun minhuma sahibahu. Dan masing-masingnya masih saling mewarisi. Masing-masingnya masih saling apa? Mewarisi. Masih boleh berkhulwat, boleh menggaulinya, dan masih apa saling mewarisi. Misalnya apa, dia mencerai masih dalam masa iddah, salah satunya meninggal dunia, tidak bisa dikatakan itu bukan istrinya lagi, nggak dapat warisan lah. Masih dapat warisan ketika mereka masih dalam masa iddah. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, di antara hukum-hukum seputar talak rajai adalah la yustaratu fir raj'ah ridul mar'ah aw waliyha. Tidak dipersyaratkan rujuk itu dengan keridhaan wanita atau wali-walinya. Tidak dipersyaratkan rujuk itu dengan keridhaan wanita atau wali-walinya. Kenapa? Karena rujuk itu hak suami. Bisa dipaham ya? Rujuk itu hak suami. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Tergambar gak kalau di Indonesia ini? Ya, itu susah lagi menggambarkannya. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Indonesia, kalau gak, walaupun suaminya mau rujuk, istrinya gak mau, ya gak jadi. Gak jadi. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Gak mau. Atau walinya, jangan ketemu lagi dengan dia. Dan seterusnya. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka pada dzalika, pada masa iddah tersebut. Haknya enggak ada hubungan dengan apa? Wanita atau wali-walinya. Rujuk itu haknya suami. Tidak harus dengan keriduan wanita. Kecuali kalau tadi sudah keluar masa iddah, mau nikah baru, yaitu harus keriduan apa wanita dan keriduan walinya tentunya yang mau menikahkan. Talak satu kan boleh rujuk, tapi dia enggak rujuk. Keluar masa iddah, kalau mau rujuk nikah lagi. Nah, ini harus keriduan wanita dan walinya. Tapi kalau masa iddah tidak ada keharusan ridhonya wanita atau walinya. Itu aturan secara syar'i. Yang ketiga, yantahi waqtu raj'ah atau yantahi waqtu raj'ah bintihail iddah. Berakhir waktu untuk rujuk dengan berakhirnya masa iddah. Berakhir waktu untuk rujuk dengan berakhirnya masa iddah. Wa ta'taddu bi thalathi hiyadin. Wanita tersebut melakukan masa iddah dengan 3 kali haid. Wanita tersebut melakukan iddah dengan 3 kali haid. Fa idza taharat ar-raj'iyyah, maka jika wanita yang ditalak dengan talak raj'i itu suci, minal haidhati tsalitsah, dari haid yang ketiga. Saya ulangi, jika wanita yang ditalak dengan talak raj'i dia suci dari haid yang ketiga. Misalnya apa? Kan masa iddahnya kan 3 kali quru, salah satu quru. Penulis di sini berpendapat quru itu haid, 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Ini pernah kita jelaskan perbedaan para ulama, apa? Quru itu suci atau haid. Nah, taruhlah kita menjelaskan yang ditulis di sini 3 kali haid. Maka jika wanita yang ditalak dengan talak roja'i itu suci dari haid yang ketiga, walam yartaji'ha zaujuha, kemudian suaminya tidak merujuknya, banat minhu bainunatan sughra, maka posisi dia bukan lagi roja'iyah, tetapi telah ditalak dengan talak bain sughra. Posisinya dia sekarang bainunatun sughra atau bain sughra. Kenapa? Sudah keluar masa iddah. Falam tahilla lahu, maka enggak halal lagi bagi suaminya, illa bi'aqdin jadidin bisyurutihi, tidak halal bagi suaminya lagi kecuali dengan akad yang baru dengan syarat-syaratnya. Min waliin, berupa wali, wasyahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Naam. Contoh, seorang misalnya apa? Dicerai ketika masa suci, ya kan? Suci sekarang. Masa suci. Kemudian setelah masa suci biasanya kan berapa? Kalau normalnya kan misalnya 23 hari ya. Normal orang haidnya kan 6 hari kan. Keumuman wanita itu 6 hari. Misalnya apa? Suci. Kemudian haid dia. Haid yang pertama masih masa iddah. Kemudian 6 hari misalnya kan. Biasanya sebulan kan. Suci sama haid hitungnya sebulan biasanya. Sahih? 6. Kemudian setelah dia haid 6 hari misalnya, dia suci lagi. Suci lagi, misalnya 22 hari atau 23 hari. Kemudian haid lagi, haid yang kedua, masih dalam masa iddah. Kemudian habis haid ini suci lagi dia. Masih masa iddah, masih. Kemudian haid lagi. Kemudian setelah itu dia tetap, setelah yang ketiga tetap tidak merujuknya, maka dia telah menjadi apa? Bain suhro. Dah selesai, enggak ada lagi rujuk kecuali dengan nikah yang baru. Ini khana hadir rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, dua poin lagi. Ta'udur raj'iyatu wal bainu allati tazawwajaha zawjuha ala ma bakiya laha min adadi talaq. Naam. Wanita yang gimana ngatikannya? Wanita yang masih dalam talak roja'i dan bain yang dinikahi kembali oleh suaminya, ala ma bakiya laha min adadi talak, maka tetap dihitung talak yang telah berlalu. Saya ulangi, wanita yang talak roja'i kemudian dia jadi bain sughra, kemudian dinikahi lagi oleh suaminya. Kayak yang poin nomor 3 tadi kan urutannya, dia talak 1 misalnya, talak 1. Kemudian keluar masa iddahnya enggak dirujuk. Maka posisinya bain sughra. Baru talak 1 kan? Kemudian dia nikah lagi dengan syarat-syarat terpenuhi, nikah lagi. Ketika dia nikah lagi ini, maka hitungan talak tadi masih. Dia posisinya telah mentalak 1. Paham enggak? Paham ya? Paham apa bingung? Saya ulangi. Orang mencerai istrinya dengan talak 1, kan boleh masih rujuk kan? Kemudian di masa iddahnya enggak dirujuk sama dia. Kemudian ternyata dia pengin lagi sama wanita tersebut. Akhirnya dia nikah baru. Nah, dengan nikah baru ini hitungan talaknya enggak hilang. Jangan kan nikah baru, berarti kan belum talak satu. Belum talak sah, satu. Ngulang baru ngitungnya maksudnya, ngulang baru ngitung, ngitungnya kata penulis enggak, masih dihitung yang tadi itu. Masih dihitung yang tak, yang tadi. Posisinya hati-hati, sudah talak satu. Ini kalau talak kali berarti sudah hitung, kalau talak lagi sudah hitung yang kedua, bukan hitung ulang satu lagi. Paham ya? Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Itu kalau talak rajaiyah atau bain sughra. Walaupun ini juga terjadi khilaf khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada yang berpendapat ya ulang baru hitungannya. Ulang baru hitungan hitungannya. Nah, kecuali kalau yang tadi talak bain kubro. Kalau talak bain kubro ya memang baru ngitungnya. Bisa dipaham ya? Ini yang dimaksud Syekh di sini, penulis di sini adalah apa? Talak bain sughra. Talak bain sughra. Tergambar tadi, talak bain sughra. Nikah lagi, ketika nikah lagi itu maka hitungan talaknya dihitung yang tadi sebelum sebelum dia nikah lagi, sudah masih hitungan. Misalnya dia nalak lagi, maka sudah talak dua dia. Masih berlaku, masih berlaku. Tapi kalau talak kalau bain kubro, kan dia memang sudah tiga kali, sudah habis jatahnya. Dan istrinya sudah nikah dengan yang baru, nikah lagi dia, maka kalau dia mentalak, masih punya jatah lagi dua. Dua. Nah, ngitung bah, ngitung baru. Terlaluan kalau udah tiga kali, ya pun cerai lagi. Ini memang tahu gimana. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, faida istaufa ma yamliku min adarit tolak fatollakoha thalathan hurrimat alaihi wabanat minhu bainunatan kubra. Kalau telah terpenuhi tiga talak, maka diharamkan wanita tersebut bagi suami, bagi laki-laki tersebut, dan jadilah wanita tersebut pada posisi bain kubro. Maka ketika sudah bain kubro, fala tahillu lahu hatta yata'a zawjun wairuhu binikahin sahih. Maka ketika posisinya bain kubro, tidak halal bagi laki-laki tersebut, wanita tersebut, sampai menikahi dia laki-laki yang lain, kemudian cerai dengan nikah yang sahih, dan cerai yang sahih bukan direncanakan. Ini perbedaan bain sughra dengan bain kubra. Kalau bain sughra itu enggak ada persyaratan istrinya nikah dengan laki-laki yang lain. Kalau kubro harus nikah dengan laki-laki yang lain dan bergaul di antara mereka. Ini secara ringkas ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pembahasan tolak. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya yang bab yang kelima fil ila tentang permasalahan al ila. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada kekeliruan tolong ditegur untuk diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.